yu'tafu bi awwaliha wa akhiriha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwaliha wa bi awwalihim. Taib. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّتِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِي. Dari Ummul Mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berapa orang anaknya Aisyah? Jadi di sini beliau dikunyahnya adalah Ummu Abdillah. Aisyah tidak memiliki anak. Terus Abdillah di sini siapa Abdullah? Ummu Abdillah. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi an ummil mukminin. Ummil mukminin maksudnya beliau adalah sebagai ibunya kaum mukminin karena beliau adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan kunyah beliau yaitu Ummu Abdillah. Sementara beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak memiliki anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud dengan Abdullah di sini atau hanya sekedar kunyah saja? Keponakan beliau siapa? Baik, keponakan beliau Abdullah bin Zubair Ibnul Awam. Ya. Anak dari Zubair Ibnul Awam dan Asma bintu Abi Bakar. Beliau menjadikan kunyah beliau dari anak kakak beliau yaitu Asma bintu Abi Bakar, Abdullah bin Zubair. Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaghzu jayshun al-ka'bata. Ya. Satu pasukan perang hendak menyerang Ka'bah dalam rangka menghancurkannya. Ya. Dan ini adalah khabar nubuwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya mereka ingin memerangi Al-Mahdi yang ketika itu berlindung di Masjidil Haram di Mekah. Maka pasukan perang ini ingin menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Berarti pasukan ini adalah pasukan ya yang melakukan kemaksiatan. Ini harus kita pahami. Mereka melakukan kejahatan, yaitu ingin memerangi Ka'bah. Fa'idha kanu bibaida aminal ard. Ketika mereka sampai di lapangan yang luas, ya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka ditenggelamkan bi awwalihim wa akhirihim, semuanya tanpa tersisa satu pun. Ya, dari yang pertama sampai yang terakhir, maksudnya apa? Tanpa tersisa siapapun yang ada di situ, ya, dimusnahkan dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Ya. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Bagaimana, kenapa kok mereka ditenggelamkan, dimusnahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa terkecuali, padahal di situ, ya, ada mereka orang-orang ahlu pasar, pedagang-pedagang, ya, yang mereka hanya untuk tijarah, ya kan? Pedagang kan nggak bisa lihat keramaian dikit, ya, dagang di situ, ya, bukan ingin berperang, bukan ingin menyerang Ka'bah, ya. Waman laysa minhum, dan juga di situ ada orang yang bukan ingin berperang, bukan bagian dari pasukan tersebut. Ini adalah iskal, pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa kok mereka, ya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ikut dimusnahkan dan dihancurkan dan ditenggelamkan oleh Allah dalam keadaan mereka tidak memiliki niat untuk menyerang Ka'bah. Hanya mereka memanfaatkan keadaan saja. Ya, para pedagangnya mumpung banyak orang dia berdagang, ya, atau ada orang yang sekedar lewat, atau mungkin ada orang yang terpaksa dia tidak suka tapi dia harus ikut misalnya. Tetapi semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pertanyaan, apa dosa mereka? Apa salah mereka? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan lagi bahwasanya mereka ditenggelamkan dan musnahkan semuanya tanpa tersisa. Akan tetapi nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya. Sesuai dengan niat mereka. Kalau niatnya cuma dagang, ya sudah. Ya. Artinya di akhirat nanti mereka akan dihisab sesuai dengan niat mereka. Ada apa mereka? Apakah mereka memang ingin memerangi Ka'bah? Apakah mereka hanya sekedar lewat? Apakah mereka hanya sekedar berdagang? Pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Tetapi yang harus kita pahami di sini, ketika mereka di dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan mana yang niatnya benar atau niatnya tidak ada niat untuk berbuat jahat dengan orang yang berbuat jahat. Tapi ketika dia berada di suatu tempat, tempat-tempat yang di situ adalah tempat kemaksiatan, hati-hati kita. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di tempat itu, Allah tidak membedakan apakah orang saleh yang ada di tempat itu, apakah orang yang memang melakukan kejahatan di tempat itu, atau mereka yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah sebagai hadar, peringatan agar kita tidak mendekati tempat-tempat yang di situ dilakukan kezaliman dan kemaksiatan. Benar. Kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita masing-masing. Tetapi ingat, di dunia kita tidak terlepas dari azab. Ketika kita dengan sengaja misalnya mendatangi tempat, jelas-jelas di situ tempat kemaksiatan, tempat di mana kemaksiatan merajalela atau bahkan kesyirikan, kita tidak tahu kapan azab Allah Subhanahu wa taala akan datang di tempat itu. Sementara kita tidak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak bisa mendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tempat itu. Tidak ada bentuk kita mengingatkan dari perkara-perkara yang mungkar tersebut. Hanya sekedar jalan-jalan, hanya sekedar lewat, hanya sekedar, jangan sampai. Jauhi tempat-tempat yang seperti ini karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab tempat-tempat yang seperti ini. Jangan sampai ketika kita berada di tempat tersebut, apapun niat kita, tapi pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya sehingga kita pun terkena dampaknya. Qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anhu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idastunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah al-fath, yaitu fathu Makkah, setelah pembebasan kota Makkah. Walakin jihadun wa niyyah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat, yaitu niat yang ikhlas. Wa idastunfirtum fanfiru, kalau kalian diminta, diseru oleh waliul amr untuk berjihad, maka berangkatlah berjihad. Muttafaqun alaihi. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa ma'nahu, dan maknanya, la hijrata min Makkah li annaha sarat dar Islam. Tidak ada hijrah dari negeri Mekah setelah pembebasan kota Mekah, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Kita jelaskan kemarin bahwasanya al-hijrah adalah al-intiqal min daril kufur ila daril Islam. pindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Ya. Dan yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan tidak ada ibadah hijrah sama sekali, bukan. Ya, karena ibadah hijrah bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, la tanqati oleh hijratu hatta tanqati at-taubah. Ya, wa la tanqati at-taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak terputus hijrah itu sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak akan terputus sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Artinya ibadah hijrah itu sendiri tetap sampai pada hari kiamat. Akan tetapi yang tidak ada adalah hijrah dari Mekah, ya, karena Mekah ketika itu sudah menjadi negeri Islam. Ya. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi jihad dan niyah, yaitu salah satu amalan yang nilainya sebanding dengan hijrah adalah seorang itu berjihad fi sabilillah. Wa niyah, dan dia berniat yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimaksudkan dengan niat di sini adalah niatun salihah. Niat yang bagus, niat yang baik, yaitu niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini syahid dari hadis ini. Wa idastunfirtum fanfiru. Ya, kalau kalian disuruh untuk berjihad, siapa yang menyeru? Yaitu waliul umur. Ya. Yaitu ketika al-hukumah, pemerintah misalnya menyeru rakyatnya. Ya, atau mungkin secara ta'in kita diminta, maka hukumnya ketika itu adalah wajib ain. Salah satu hukum jihad menjadi fardu ain adalah ketika kita diminta oleh ulatu umurina, oleh pemerintah kita, untuk berjihad. Ketika itu hukumnya menjadi wajib ain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini dan dalil-dalil yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum.